aku jadi geregetan. Kalau lihat kamu aku jadinya deg-degan. Setiap lihat kamu aku jadi gemeteran. Sampai ku pusing rasanya mau jatuh pingsan. Aku yang selalu aku jadi geregetan. Kalau lihat kamu aku jadinya deg-deg. Setiap lihat kamu aku jadi gemeteran. Sampai ku pusing rasanya mau jatuh pingsan. Aku yang selalu selalu mengagumi.